La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, wa arinal baqila baqilan warzuqna tijtinabah. Amma ba'du. Segala pujian dan syukur kita kepada Allah Rabbuna Azza wa Jal. Sama-sama kita ucapkan kalimat puji dan syukur berikut ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bini'matihi. Bini'matihi. Tatimmus salihah. Tatimmus salihah. Kemudian setelah itu salawat dan salam kita untuk asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terkenal sebelum bumi ini ada, sebelum langit diciptakan. Seluruh malaikat sudah mengenal nama beliau. Ketika Adam diciptakan, Adam melihat ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh nabi-nabi yang diutus pasti bercerita bahwa nanti akan muncul penutup, penghulu, pemimpin seluruh nabi dan rasul. Namanya adalah Muhammad. Namanya adalah Ahmad. Namanya adalah Al-Mustafa. Namanya adalah Qasim. Namanya adalah Yasin. Namanya adalah Taha. Namanya adalah Muhammad, Ahmad, Yasin, Taha, Qasim, Mustafa. Ini nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mundhir, Bashir, masyaallah. Dan apa kata Nabi Musa? Kalau nanti saya hidup, sempat saya hidup di zaman dia lahir, dia muncul, saya bersedia menjadi tukang bawa rempahnya. Kata Nabi Musa alaihi salam. Dan Nabi Isa juga berkata, dibandingkan dengan beliau, saya ini enggak ada apa-apanya. Kata Nabi Isa alaihi salam. Nabi Muhammad, setelah dia hadir, kehadirannya kita sudah dengar bagaimana peristiwa ibunya mimpi ada cahaya masuk ke dalam perutnya, dan bagaimana hari kelahirannya ada bintang berekor mengelilingi bumi. Seluruh pendeta-pendeta senior, ahli-ahli, rabi-rabi Yahudi dari kalangan Yahudi dan Nasrani mengetahui bahwa nabi terakhir sudah lahir. Ada tanda-tandanya, bintang berekor mengelilingi bumi. Maka dengan cepat usia beliau naik 40 tahun, diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah SWT. 23 tahun saja waktu yang beliau butuhkan untuk menciptakan generasi-generasi yang terhebat sepanjang sejarah sampai hari kiamat. Padahal beliau tidak pernah TK, tidak pernah SD, tidak ngerti perguruan tinggi, tapi bisa melahirkan dari pendidikan yang diasuhnya manusia-manusia memimpin dunia. Sehingga seorang Kristen Ortodoks bernama Michel Jihad menulis buku yang judulnya adalah 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, memasukkan nama Nabi Muhammad di urutan pertama. Murid-murid Nabi Muhammad masuk dalam urutan 10 besar. Salah satunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan mengalahkan urutan Nabi Isa alaihissalam yang menulis orang Kristen. Nabi Muhammad mampu membangun peradaban, mengalahkan penguasa sebelah timur yaitu Persia, dan menaklukkan penguasa sebelah barat yaitu Romawi. Hanya dalam 23 tahun dunia 2/3 tunduk dan takluk di bawah pemerintahan Islam, dan itu berlangsung ribuan tahun. Itulah dia nabi besar, yang namanya sudah terkenal sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah sang penentu nanti pada hari kiamat. Hanya dia yang mampu mengguncang langit. Hanya Nabi Muhammad yang mampu membuat para malaikat turun kepada mahsyar berbaris-baris, lalu Allah Subhanahu wa taala mengumumkan acara pada mahsyar dimulai. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seluruh nabi-nabi dan rasul pada hari kiamat angkat tangan, tidak bisa berkutik, tidak bisa ngapa-ngapain, Nabi Muhammad yang diberikan wewenang penuh untuk menentukan apakah dimulai atau tidak. Maka Nabi yang mintakan kepada Allah, maka acara pun dimulai. Nabi Muhammadlah yang membuka pita pintu surga. Nabi Muhammadlah yang menunggu umatnya. Nabi Muhammadlah yang memberikan syafaat. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh nabi-nabi punya doa-doa yang mustajab, dan seluruh nabi-nabi telah melantunkan, memanjatkan doanya kepada Allah di dunia. Allah kabulkan semua. Tapi Nabi Muhammad ditahannya doa yang sangat mustajab itu untuk kita di akhirat. Untuk kita. Waktu beliau akan meninggal, bukan nama-nama istrinya yang dipanggilnya, bukan nama-nama anaknya yang disebutnya, tetapi kita yang berulang-ulang di lidahnya, umatku, umatku. Baru saja dibangkitkan nanti di padang mahsyar, bukan di mana Aisyah, di mana Khadijah, bukan di mana sahabat-sahabatku, yang dia tanya pertama kepada malaikat Jibril, mana umatku? Kita yang ditanyanya duluan. Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ketinggian dunia akhirat yang sempurna, dan Allah langsung memujinya, wa innaka ala khuluqin adzim, sesungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Ketika fisiknya disakiti, ditimpukin pakai batu dan kotoran, bahkan luka, diteriakin gila oleh anak-anak satu kota, diusir, dikejar-kejar, lalu dalam keadaan air mata yang menetes, malaikat Jibril datang dari langit, hai Muhammad, seluruh malaikat di langit berak, engkau diperlakukan begini, marah, engkau diperlakukan begini. Hai Muhammad, para malaikat yang ditugaskan menjaga bukit-bukit dan gunung-gunung di sekitar Taif ini sudah diberi izin oleh Allah. Tinggal engkau mengangguk, engkau setuju atau tidak. Bila engkau mau, hai Muhammad, perintahkan malaikat ini, dan malaikat itu datang. Saya ya Muhammad, saya yang bertugas mengangkat bukit-bukit dan gunung ini. Jika engkau mau, saya akan hantamkan kepada penduduk Taif yang memperlakukan engkau begini. Tinggal engkau katakan, naam, saya akan lakukan. Apa kata Nabi Muhammad? Tidak. Jangan ada darah yang tertumpah. Lalu beliau mengatakannya begini, ya Allah, kasih hidayah. Kasih hidayah. Kasih hidayah. Mereka memperlakukan saya begini karena mereka tidak tahu, karena mereka tidak punya ilmu. Kasih hidayah ya Allah. Lah kalau kita punya kesempatan macam itu, empat antam terus. Para nabi-nabi sebelumnya udah kebawa, ya Allah hancurkan mereka, azab mereka. Tapi Nabi Muhammad tidak mau. Tidak, ya Allah kasih hidayah mereka. Akhirnya penduduk Taif sampai sekarang termasuk di antara penduduk Hijaz yang terkuat imannya. Masya Allah. Ini Nabi Muhammad. Dalam urusan persahabatan, jangan tanya, beliau yang paling tinggi diberucap loyalitas. Dalam urusan menghadapi lawan, sudah di ujung. Ujung pedang itu sudah ditenggorokan Nabi Muhammad, tinggal ditusuk aja lagi oleh orang Yahudi. Apa kata si Yahudi? Hei Muhammad, bangun kamu. Nabi Muhammad terbangun, dilihat ujung pedang sudah di sini. Katakan, siapa yang bisa menyelamatkan kamu hari ini? Nabi Muhammad mantap mengatakan, Allah. Bergetar langsung si Yahudi, jatuh pedangnya, dan dia seperti merasa tak punya tulang. Nabi Muhammad bangkit, diambilnya pedang itu, Nabi arahkan ke si Yahudi, kalau kamu, siapa yang menyelamatkan kamu hari ini? Yahudi berkata, tidak ada, hanya engkaulah yang bisa menyelamatkan saya. Dengan cepat Nabi Muhammad memaafkannya. Bandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang kita baca dalam sejarah, di luar pemimpin-pemimpin yang Nabi menggodok mereka, Nabi yang mencitrakan mereka, Nabi yang memproduk mereka, di luar itu ya pasti tertebas tulah. Tapi Nabi Muhammad memaafkannya. Nabi Muhammad dengan istri, ya Allah, belum ada pemimpin yang macam ini. Baca buku kemesraan Rasulullah kepada para istri. Tidak ada yang mampu menandingi mesranya Nabi Muhammad. Kelembutan Nabi Muhammad kepada para istri. Terlambat beliau pulang, pintu sudah ditutup, diketok-ketok. Assalamualaikum. Wahai istriku, assalamualaikum. Enggak dibuka-buka. Kemudian beliau tidak marah, dibukanya salnya, dikembangkan di depan pintu, dan dia langsung tidur di depan pintu. Tengah malam istrinya terbangun. Dari bawah, ini pintu, bawahnya kan ada selah sedikit itu. Kebetulan malam itu bulan purnama, ada nampak bayangan sesosok tubuh sedang tertidur di depan pintu. Kagetlah istrinya. Ya Allah, aku tertidur lelap malam ini. Pasti suamiku telah berkali-kali memanggil. Dia buka pintu. Baru saja sang istri membuka pintu, langsung Rasulullah yang berkata, Aisyah, maafkan abang ya, abang terlambat pulang. Aduhai, indahnya akhlakmu ya Rasulullah. Indahnya akhlakmu ya Rasulullah. Dibuka pintu, langsung minta maaf. Adindaku, maafkan abang, malam ini terlambat pulang. Kalau orang sekarang, otakmu di mana? Telingamu taruh di mana? Hah? Atau bisa jadi gedorannya makin kuat, makin kenceng, lama-lama mundur kira-kira 5 meter, tendangan Bruce Lee pun keluar. Rasulullah, Allah, Allah. Ketika istri-istri beliau haid, sebelumnya wanita-wanita haid dikasih pakaian resmi dan disuruh tidur di luar kamar. Bahkan kalau oleh orang Yahudi, wanita kalau sedang haid disuruh tidur sekandang dengan unta atau sekandang dengan kandang babi. Islam datang, tidak, wanita haid tetaplah wanita yang terhormat. Dia tidur bersama suaminya. Nah, yang Rasulullah SAW memberikan contoh yang menjadi buah bibir cerita yang indah. Apa kata para istri? Kami kalau haid, Rasulullah SAW menyuruh kami lebih dekat dengannya. Kami tidur satu selimut. Beliau mencium jidat kami. Beliau mendoakan kami. Kalau kami minum, kami yang diminumkan oleh Rasulullah, minum saya. Minum, di tempat mana bibir kami minum, di tempat itu Rasulullah minum. Rasulullah very very romantis. Itu kalau kepada istri. Kepada anak-anak kecil, Rasulullah tidak pernah, kata Anas bin Malik, saya, kata Anas, termasuk anak-anak kecil kota Madinah, hidup 10 tahun bersama Rasulullah, dan saya belum pernah sekalipun seumur hidup mendengar Rasulullah membentak anak-anak. Belum pernah. Marah kepada anak-anak, belum pernah seumur hidup. 10 tahun mendampingi Rasulullah, belum pernah satu kali pun saja Rasulullah marah kepada anak-anak. Makanya kalau kita dengar wa innaka la'ala khuluqin, sesungguhnya engkau benar-benar di atas akhlak yang agung hai Muhammad. Itu Allah yang berfirman dalam surat Al-Qalam. Allah yang mengakui. Nah, sekarang dalam momen pertemuan ini, judul kita adalah pemuda akhir zaman. Kita lihat seperti apa pesan Rasulullah kepada para pemuda di akhir zaman. Pesan Rasulullah begini. Yang dimaksud akhir zaman, Rasul, ini start dan ini finish. Start, finish, yaitu terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh. Orang Islam satu muka bumi serentak Allah wafatkan. Wafatnya karena angin lembut yang sejuk, wangi berbau kasturi. Angin ini bersumber dari Yaman. Angin ini membungkus bumi dengan cepat. Siapapun orang Islam yang ada iman kepada Allah di muka bumi ini, walaupun dia ada di gunung, ada di gua, ada di pulau, maka angin itu akan sampai kepadanya. Saat dia tersentuh angin tersebut, terhirup olehnya angin tersebut, langsung di tempat itu, saat itu juga dia tergeletak meninggal dunia. Serentak satu muka bumi, orang-orang Islam yang beriman meninggal dunia. Maka di situ adalah akhir keberadaan orang Islam hidup di muka bumi dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh. Nah, kalau itulah akhir atau finish, startnya adalah Nabi Muhammad Allah utus sebagai Nabi dan Rasul. Nabi berkata, kamu akan menjalani 5 fase sejarah. Ini fase pertama, fase nubuah berlangsung 23 tahun. Yang memimpin umat Islam adalah beliau sendiri Nabi Muhammad. Fase ini berakhir sudah. Lalu Nabi berkata, kalian masuk pada fase kedua. Fase kedua, Khulafaur Rasyidin. Fase khilafah dengan konsep kenabian berlangsung selama 30 tahun. Dan ini juga sudah berakhir. Lalu masuk fase ketiga, dan ini yang paling lama dan paling panjang. Fase ketiga, fase para khalifah menggunakan sistem kerajaan. Di sini ada 3 dinasti, dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Berlangsung selama 1227 tahun. Ini sebenarnya dengan fase kerajaan, kerajaan Islam yang menggigit. Fase ini telah selesai, berakhir. Yaitu pada peristiwa runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki. Pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924, fase ketiga telah selesai. Kita sekarang ada di fase keempat. Ini Ustaz zoom ya, bukan berarti waktunya lebih lama. Ini paling-paling hanya 100 tahun fase keempat. Paling-paling hanya 100 tahun. Kalau ini tahun 1924, kan 3 bulan 3 tahun 1924, berarti menuju, ini paling banyak hanya 100 tahun ya. Inilah fase kediktatoran. Fase kediktatoran. Islam pada masa ini tidak memimpin di mana-mana. Kalau ini, Islam memimpin. Islam memimpin, Islam memimpin. Dan fase kelima, Islam kembali memimpin seluruh dunia. Itu yang Allah janjikan dalam Al-Quran, Surat An-Nur, ayat 55. Allah berjanji, kamu akan kembali memimpin seluruh dunia. Ini janji Allah. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau melihat daripada waktunya, 24 tahun 1924, sekarang berapa? 2018, berarti sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? 94? 4 tahun, artinya paling lama, kalau ini hanya 100 tahunan, maka paling lama 6 tahun lagi Islam sudah kembali memimpin dunia. Dengarkan baik-baik. Yang pertama ada ayat Al-Quran yang menyebutkan Surat An-Nur ayat 55. Yang kedua ada urutan hadis ini 1, 2, 3, 4 dan kelima. Jadi ini bukan khayalan. Dalilnya dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Kembali tegak khilafah Islamiyah memimpin seluruh dunia. Baik. Perlu Anda ketahui Rasulullah bercerita. Dan cerita Rasulullah ini sekarang mendekati kepada fakta untuk jadi sebuah kenyataan. NIC menghimpun 15 intelijen besar dari 15 negara besar dunia di New York pada bulan Februari tahun 2012. Pertemuan mereka, 15 intelijen besar dunia, pertemuan mereka membicarakan siapa pemimpin dunia tahun 2020 ke atas. Contohnya nanti dibaca di New York Times, majalah bergensi Amerika Serikat, di mana terakhir, yang paling terakhir, CIA, intelijen Amerika Serikat, dengan percaya diri dan sangat meyakinkan, menyampaikan puncak dari pembicaraan itu. Jadi dalam pembicaraan itu ada 4 opsi calon pemimpin dunia. 1, masih Amerika Serikat. Lalu dipelajari kemungkinan Amerika melanjutkan kepemimpinan dunia. Dipastikan Amerika Serikat sudah tidak mampu lagi memimpin dunia untuk periode berikutnya. Yang kedua, China. China. Dipelajari kemampuan China, peluang-peluang China untuk memimpin dunia, China rontok. China sangat rapuh dan lemah. Yang ketiga adalah para mafia global, gangster-gangster internasional. Ini yang diprediksi. Tapi setelah dipelajari, peluang-peluangnya sangat kecil sekali. Ini juga dilontokkan. Yang keempat, dan ini yang mereka pelajari, ribuan tahun Islam memimpin dunia dan itu penuh dengan kekuatan, penuh dengan kerahmatan, penuh dengan kedamaian, dan penuh dengan kemakmuran, kesejahteraan. Islam punya sistem yang kokoh. Islam punya prinsip yang tak terjual, yang tidak mampu dijual belikan. Islam memiliki segala macamnya dan kesiapan segala macamnya lengkap. Maka akhirnya negara-negara besar dengan intelijen-intelijen hebat mereka, mayoritas sepakat 2020 ke atas dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Ini bukan pembicaraan HTI ya, Hizbut Tahrir Indonesia, bukan. Tidak ada hubungannya dengan HTI. Ini Allah yang memfirmankan dalam Al-Quran. Surat berapa? Ayat berapa? Nanti yang punya Al-Quran buka, lihat tafsirnya. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladina min qablihim. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang beramal saleh, mereka pasti benar-benar akan kembali memimpin seluruh dunia sebagaimana dulu mereka memimpin. Dulu itu adalah 1, 2, 3. Ini dulu mereka memimpin dunia. Lalu pada fase ini mereka Islam sedang tidak memimpin. Dan istilah Islam dizalimi sezalim-zalimnya. Islam ditindas, kaum muslimin dijadikan pecundang dan korban di mana-mana. Terasa apa tidak ini? Ini fase kita sekarang. Berat memang fase ini. Tetapi yang lulus pada fase ini akan menjadi pemimpin pada fase kelima. Amin ya Rabbal. Amin. Jadi kalau menurut CIA, intelijen Amerika Serikat, 2020 ke atas Islam sudah kembali memimpin dunia. Menurut KGB Rusia, intelijen Rusia, kata mereka puncak jaya-jayanya khilafah Islamiyah kembali memimpin dunia adalah tahun 2025. Pernyataan mereka ini ada di New York Times. Lihat, kita punya peluang besar untuk kembali memimpin seluruh dunia. Mungkin ada yang menggeleng di antara kita. Kayaknya mustahil Pak Ustaz. Gimana mungkin? Kita kan sekarang puncak-puncak lemahnya sekarang. Kita kan teknologi musuh yang punya, ekonomi dunia musuh yang pegang, media internasional, apapun medianya seluruhnya sudah di tangan musuh. Di bidang pendidikan, di bidang medis kesehatan, semua di tangan mereka. Bagaimana cara kita memimpin dunia? Masya Allah. Kalau kita kaji ini panjang kajiannya, tapi tidak sekarang waktunya. Kita punya kajian khusus tentang bagaimana cara Allah mengantarkan kembali kepada umat Islam. Kalau bagi Allah itu mah gampang. Kun. Fayakun. Tapi Nabi Muhammad sudah menggambarkan urusan Islam ini dan kepemimpinan dunia di akhir zaman akan sampai ke seluruh wilayah yang bisa diterangi oleh cahaya matahari. Berarti tidak ada bagian daripada bumi ini yang tidak akan dipimpin oleh Islam di akhir zaman. Kalau ini ya, ini hanya 2/3 bumi yang dikuasai Islam. Tapi di fase penutup nanti total 100% daripada bumi ini Islam yang pimpin. Allahu Akbar. Hadisnya sahih. Jadi anak-anakku, siapakah yang punya peluang untuk duduk mengurus urusan kepemimpinan dunia? Anda. Waktu kita sangat dekat. Persiapkanlah diri, persiapkanlah karakter, persiapkanlah cita-citamu, dan kejarlah sehingga tidak akan ada yang bisa mengisi ini kecuali hanyalah generasi ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, masalahnya kata Rasulullah, ini tanda besar kiamat yang ketujuh loh ya. Kata Rasulullah ada 10 tanda besar kiamat. Tujuhnya kalian bisa menyaksikan. Yang pertama terjadi dukhon. Bumi akan gelap gulita selama 40 hari 40 malam akibat hantaman meteor. Hantaman meteor menjadikan bumi gelap selama 40 hari 40 malam. Ya. Pasca dukhon terjadi tanda besar kiamat yang kedua, jaraknya hanya 3 tahun paling lama. Keluarlah manusia yang paling terkutuk, Dajjal. Dajjal ini kata Rasulullah seorang laki-laki dari keturunan Adam. Umurnya Allah panjangkan sampai hari kiamat. Dajjal bertumbuh lebih pendek dari kamu sedikit. Tubuhnya lebih pendek sedikit. Rambutnya keribu. Kulitnya berwarna hitam pucat seperti mayat. Hitam pucat seperti mayat. Ada beberapa bercak merah di kulitnya. Kedua bola matanya menyembul keluar. 2/3 daripada bola matanya sudah menyembul keluar. Matanya sebelah kanan tertutup oleh daging kening yang meleleh. Daging kening si Dajjal ini meleleh, menutupi matanya sebelah kanan. Ujung daripada daging meleleh itu nempel di pipi. Sisa daging yang meleleh tersebut bergelantung seperti dahak atau seperti jengger ayam. Menjijikkan. Sementara nampak tonjolan itu betul-betul jelas dari daging yang menutup ini. Mata yang keluar itu nampak sekali. Matanya yang sebelah kiri berkabut. 2/3 bola matanya sudah di luar bergelantung. Berkabut. Dan warna hitam mata kita, kalau Dajjal kata Rasulullah, warnanya warna hijau kaca. Dajjal memiliki leher sedikit lebih panjang daripada leher kalian. Dadanya lebar, full daging. Bahunya saling berjauhan dan mereng. Jika ia berjalan, kedua, ini apa namanya? Kedua tumitnya saling berjauhan, kedua jempol kaki kiri kanannya saling berdekatan. Sempurna jeleknya. Nah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sebegitu jeleknya, kemanapun Dajjal datang, dia akan disembah oleh penduduk bumi. 2/3 penduduk bumi nanti sujud menyembah Dajjal. Dajjal memiliki kesaktian yang sempurna. Seluruh ahli sihir, seluruh dukun-dukun satu dunia yang memiliki ilmu magic, black magic, apapun akan langsung sujud menyembah Dajjal. Seluruh setan dari bangsa jin satu muka bumi menjadi pelayan-pelayan Dajjal satu bumi. Kalian mampu bayangkan? Sekarang anak-anakku, Rasul bersabda, pada masa Dajjal akan keluar, akan terbentuk terlebih dahulu kelompok-kelompok, komunitas-komunitas calon pengikut Dajjal di seluruh dunia. Siapapun mereka, mereka murtad dan kafir. Ketika Dajjal muncul, langsung mereka sujud menyembah Dajjal. Rasulullah bersabda, menjelang Dajjal keluar, paginya ada umatku yang masih beriman. Karena hebatnya kerjaan daripada kaki tangan Dajjal, dengan berbagai macam trik, dengan berbagai macam perbuatan, ciptaan-ciptaan, ya, mereka menjadikan banyak umatku yang paginya beriman, sorenya sudah kafir, murtad. Sorenya masih ada iman, besok paginya sudah kafir, murtad. Fa idza kana dzal, kalau demikian itu sudah terwujud keadaannya, fantadhirid dajjal min yaumihi aw min ghadih, tunggulah Dajjal pada hari itu munculnya atau besoknya. Perlu Anda ketahui semua, di dalam hadis sahih Imam Muslim, Rasul bersabda, Dajjal hanya akan keluar apabila 3 tempat di negeri Syam sudah terjadi serentak. 1, kalau Danau Tiberias sudah menyusut airnya tinggal sedikit. Dua, kalau kebun kurma di Baisan sudah tidak lagi berbuah sama sekali. Ketiga, kalau mata air Zughar sudah tidak lagi mengeluarkan air satu tetes pun. Jika yang tiga-tiga ini serentak terjadi di akhir zaman, kata Rasulullah, maka pada masa itulah Dajjal bebas dan lepas. Ketahuilah, Danau Tiberias letaknya adalah di Palestina. Di Palestina. Tempat yang paling indah di Palestina, yang paling subur adalah yang ada Danau Tiberiasnya. Airnya enak, bening. Airnya sangat enak. Dan tempat ini yang dijajah oleh bangsa Yahudi dan mereka mendirikan negara Yahudi di sana, disebut dengan Israel. Sekarang Danau Tiberias itu disebut adalah dijajah oleh Israel. Kondisinya, jika ini permukaan danau, ini permukaan danau, ini dasar danau. Dari permukaan ke dasar, kedalamannya hanya 45 meter saja. Di buku ensiklopedia akhir zaman, kedalamannya 43 meter. Danau ini tidak pernah susut airnya sepanjang sejarah. Tapi, sejak tahun 2003 ke 2013, berapa tahun ini? Hanya dalam 10 tahun, 16 meter air ini sudah susut. Hanya dalam 10 tahun. Sehingga akhir tahun 2012, secara resmi televisi Israel mengumumkan kepanikan nasional. Kepanikan nasional. Sebab apa? Sumber air untuk kehidupan bangsa kera dan babi di Israel itu. Itu bahasa Allah ya. Bangsa Yahudi ini adalah bangsa kera dan bangsa babi. Ya. Kiran kawal khanasir. Demikian firman Allah dalam surat Ali Imran. Mereka adalah keturunan-keturunan kera dan babi. Ya. Mereka mengumumkan di akhir 2012 bahwa kepanikan nasional, sumber air untuk kehidupan utama bangsa Yahudi di Israel adalah dari air Danau Tiberias ini. Mereka tidak punya sumber yang lain. Sementara airnya sudah susut begitu signifikan, 16 meter. 16 meter artinya begini, sudah lebih daripada 30% kan? Kalau kedalamannya hanya 45 meter, berarti sudah lebih dari 30%. Akhir 2015, ini Ustaz ingin membuktikan kebenaran sabda Rasulullah dan bahwa Dajjal itu sudah saatnya. Dan bahkan Ustaz berani mengatakan, rantai-rantai yang mengikat kaki Dajjal, rantai-rantai yang mengikat dan membelenggu tangan dan leher Dajjal, hari ini sudah bebas dan lepas. Kata Rasulullah, Dajjal baru memunculkan diri dalam kemarahan yang besar ketika kaki tangan kepercayaan yang di muka bumi bertumbangan, saat itulah dia akan menampakkan wujudnya. Baik, sekarang 2015 akhir, pengumuman pemerintah Israel mengejutkan, bahkan YouTube ada sekarang, YouTube, silakan Anda buka YouTube, sudah ditemukan sebuah pulau kecil di tengah-tengah Danau Tiberias. Pulau kecil, dari mana munculnya pulau itu? Dari dasar danau yang paling menonjol. Jadi sudah kayak gini keadaannya. Ya. Ini 2015 akhir. Satu tahun, 9 bulan yang lalu dari sekarang, pemerintah Israel sudah mengumumkan bahwa air Danau Tiberias sudah melewati garis merah, sudah sampai di garis hitam. Sudah sampai di garis hitam, maknanya Danau Tiberias sudah tidak bisa lagi dianggarkan sebagai sumber air sumber kehidupan bangsa Yahudi di Israel. Air untuk kehidupan bangsa Yahudi di Israel adalah air laut yang disuling. Dan Rasulullah bersabda, Dajjal akan keluar jika danau ini sudah susut, tinggal sedikit. Sekarang faktanya demikian. Yang kedua, persamaan ini, kebun kurma di Baisan. Baisan adalah kawasan Yordania berbatasan dengan Palestina. Di situ ada kebun kurma dan termasuk buah kurma kualitas tertinggi di dunia. Kurmanya enak sekali dan buahnya lebat sekali. Tapi sejak 8 tahun yang lalu, kebun kurma di Baisan mengalami kerusakan. Buahnya juga menjadi sedikit. Dan sejak 4 tahun yang silam, kebun kurma di Baisan sudah tidak berbuah satu batang pohon pun sampai hari ini. Ini fakta. Yang ketiga, mata air Zughar. Ini hadisnya Sahih Imam Muslim ya. Mata air Zuhar tidak jauh letaknya dari Danau Tiberias. Mata air Zuhar bila sejak 4 tahun yang silam sampai sekarang tidak mengeluarkan air satu tetes pun. Maka dengan ini para alim ulama mengatakan hadza zaman khurujid dajjal. Inilah zaman dajjal akan keluar. Rasulullah bersabda, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatul akbar min ad-dajjal. Sejak Adam Allah ciptakan sampai hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih besar, lebih hebat, lebih berat daripada fitnahnya dajjal. Tidak ada nabi-nabi yang Allah utus ke muka bumi melainkan seluruh nabi dan rasul memperingatkan kaum mereka masing-masing, hati-hati kalian akan dajjal. Dan saya yang paling lengkap menjelaskan kepada kalian tentang dajjal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, seandainya semua fitnah yang pernah menimpa anak cucu Adam disatukan semua, lalu diadu tanding mana yang lebih berat dibandingkan dengan fitnah dajjal di luar, pasti seluruh fitnah yang pernah terjadi di muka bumi ini kalah seluruhnya saking hebatnya fitnah dajjal. Anak-anakku sekalian dan para dewan guru yang kami muliakan, yang perlu kita ketahui bukannya dajjal sudah dekat di luar saja, tetapi banyaknya umatku yang akan murtad menjelang dajjal keluar. Itu kerjaan daripada kaki tangan dajjal seluruh dunia. Nah, berikut ini adalah faktor-faktor yang akan menyebabkan umat Nabi Muhammad banyak yang murtad di akhir zaman. Kalau murtad ini mati, dia kemana pergi orang itu? Sementara atau selama-lamanya? Selama-lamanya. Masya Allah. Dajjal ketika dia keluar, kata Rasulullah, haram bagi kalian berjumpa dengan Dajjal. Haram bagi kalian berjumpa dengan Dajjal. Sekuat apapun iman kalian, dengan sengaja kalian datang ingin berjumpa dengan Dajjal, pengen selfie mamanya, minta tanda tangan atau apalah namanya, pasti dia akan murtad, lepas iman di dadanya. Karena hipnotis Dajjal, Dajjal akan memasuki seluruh kota-kota besar di muka bumi ini. Medan pasti akan diinjakkan oleh dajjal kakinya ke medan. Seluruh manusia yang tidak lari dari dajjal, tidak bersembunyi dari dajjal, tidak mengamalkan perintah-perintah Rasulullah bagaimana cara selamat dari dajjal, maka orang ini pasti akan sujud menyembah dajjal. Kata Rasulullah, akan ada nanti seorang lelaki yang merasa imannya sangat kuat dan dia yakin dia tidak akan murtad ketika dia berjumpa dengan dajjal. Lalu dia dengan sengaja berjumpa dengan dajjal, langsung menguap iman yang ada di dalam dadanya. Ketika dia melihat dajjal, dajjal melihat kepada dia, selesai sudah. Imannya langsung menguap. Hilanglah iman dari dadanya, dia spontan sujud menyembah dajjal. Kemudian kata Rasulullah, walaupun dajjal sudah pergi meninggalkan kotanya, dia tetap kafir kepada Allah sampai dia mati. Siapapun yang beriman kepada dajjal sampai mati dia tetap kafir dan dia menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Makanya Nabi haramkan jangan pernah berjumpa dengan dajjal. Kalau dajjal masuk ke suatu kota, sihirnya langsung disebarkan. Magicnya langsung disebarkan. Dan sihir dan magic dajjal ini memiliki magnet yang sangat kuat. Orang-orang yang bersembunyi merasa kuat keinginannya untuk keluar dari persembunyiannya. Saking kuatnya tarikan sihir dan magicnya dajjal. Ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, Rasulullah sudah mengajarkan trik-trik selamat dari dajjal. Nanti malam pengajian kita di Masjid Al-Jihad. Tahu Masjid Al-Jihad? Ustaz harapkan semua kita harap hadir nanti malam. Karena malam nanti adalah kajian Ustaz tentang dajjal secara rinci. Karena dia akan muncul zaman kita. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Bismillah, kita lanjutkan. Nah, apa-apakah yang bisa menyebabkan seseorang murtad melihat dajjal keluar? Pertama, yang bisa menyebabkan orang murtad pada akhir zaman ini, yang pertama adalah melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik kepada Allah. Yang kedua, melakukan sifat-sifat munafik. Di akhir zaman ini kata Rasulullah, umatku akan terbelah menjadi dua. Umatku akan terbelah menjadi dua. Mukmin sebenarnya mukmin, munafik sebenarnya munafik. Menjelang Dajjal keluar, umatku akan terbelah menjadi munafik atau mukmin yang sebenarnya. Kalau mukmin yang sebenarnya, mereka pasti menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Yang laki-laki, yang wanita melaksanakan sholat 5 waktunya tepat waktu dan tetap menutupi auratnya dan tidak mau melepaskan jilbabnya ketika di depan laki-laki asing. Munafik ciri khasnya berat melaksanakan sholat. Munafik ciri khasnya paling berat melaksanakan berjamaah isya dan subuh di masjid. Orang mukmin ciri khasnya mengejar masjid untuk sholat 5 waktu. Mau jadi mukmin atau jadi munafik? Mukmin. Kalau begitu, buktikan di mata Allah setiap panggilan sholat 5 waktu kita ada di masjid. Ya wanita, silakan ke masjid. Mau di rumah juga silakan, tetapi on time. Bukan in time, on time. Baik, sifat munafik ini siapa? Kalau di Indonesia, di seluruh negara saat ini, menjelang kemunculan Dajjal, Allah punya agenda sendiri untuk bisa membelah umat menjadi mukmin haqqan dan menjadi munafik haqqan. Setiap negara. Untuk Indonesia, kami perhatikan para alim ulama, para habib-habib, para kiai-kiai, ustaz-ustaz, dai-dai yang istiqomah dari Sabang sampai Merauke, meyakini proses pembelahan antara mukmin haqqan dengan munafik haqqan di akhir zaman bermula sejak dilecehkannya Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51. Sejak itu, umat ini mulai terbelah. Yang bela Islam, yang bela Al-Quran, yang bela ulama, bela negara, inilah dia mukmin haqqan. Ujiannya makin terasa, makin kesini makin terasa. Ini ada kiainya, ada ulamanya, ada partai-partainya, ada organisasinya, bergabung melebur semua menunjukkan iman. Dan sejak itu pengajian di seluruh Indonesia semarak, lembaga-lembaga tahfiz di mana-mana semarak. Ya, sejak itu banyak orang-orang yang berubah menjadi lebih kuat iman dari sebelumnya. Masya Allah. Allah. Ya benar, takbir. Benar sekali. Kita melihat ada perubahan. Lanjut. Ada perubahan besar. Tapi fakta juga tidak bisa kita tutup mata dari fakta. Banyak juga yang ada di kelompok munafik haqqan, ikut bersama dengan peleceh Al-Quran, ikut membela orang-orang yang menghina Islam. Banyak yang bermunculan kaum munafik, baik itu dalam acara stand up komedi, para tokoh cendekiawan yang ada di kampus-kampus, kiai-kiai dan ulama gadungan karbitan yang mau dibayar dengan duit, partai-partai yang tidak punya muka, tidak punya harga diri, bergabung dan merapat dengan barisan munafik haqqan. Sekarang ini semakin nyata dan nampak, semakin jelas. Siapapun saja orang munafik, kata Rasulullah, ketika Dajjal keluar dari umatku, seluruh orang munafik sujud menyembah Dajjal. Maka kaum liberal adalah munafik, kaum sekulis adalah munafik, kaum sekuler adalah munafik, tokoh-tokoh cendekiawan, ulama-ulama, kiai-kiai, kalau ada yang membela penghina Al-Quran, melindungi penghina Islam, menjaga bersama punya loyalitas kepada orang-orang yang menghinakan Islam, jelas munafik. Dajjal keluar, dia akan ikut menyembah Dajjal. Yang ketiga, mewabahnya riba menguasai ekonomi dunia. Riba, Allah umumkan perang ini. Riba, Allah umumkan perang. Riba, seluruh keuangan konvensional yang menggunakan sistem bunga itu adalah riba. Dan Allah umumkan dalam surah Al-Baqarah, siapapun saja memilih jalan riba setelah dia tahu itu haram, mati dia. Dia kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya. Maka hati-hati, kalau kita punya uang, kita buka uang itu di rekening, jangan di rekening non-syariah. Bukalah di rekening syariah. Seberapa persen pun syariahnya, pokoknya sudah mulai kita mengantisipasi. Oke? Okay? ini riba, jangan ikut-ikutan bermain dengan riba atau kerja di bank-bank konvensional. Karena kerja di sana, tolong buka dalam buku 30 dosa-dosa terbesar. Maaf, 70 dosa-dosa terbesar dalam Islam. Nah, di antara dosa terbesar yang paling besar adalah riba. Pelakunya diwajibkan oleh Allah masuk neraka, kekal di neraka. Na'udzubillah. Bila dia meyakini itu enggak apa-apa. Baik, yang keempat. Yang keempat, yaitu perilaku seksual menyimpang. Perilaku seksual menyimpang. LGBT. Ini akan menjadi pengikut Dajjal. Dia murtad. Dia kafir. Ketika Dajjal keluar, mereka duluan yang paling pertama menyambut Dajjal. Hati-hati anakku, karena kalian adalah mangsa yang sedang ditargetkan. Hati-hati kalian semua. Kalian adalah mangsa yang ditarget. Bagi kaum homo itu, kalian adalah mangsa empuk yang paling enak untuk digarap. Merasa najislah kalian mendengarkan itu. Homoseksual, lesbian, gay. Dan sekarang sudah banyak jadi korban. Menjelang Dajjal keluar, kata Rasulullah, di seluruh kota di dunia, menjelang Dajjal keluar, banyak bermunculan kembali kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut banyak bermunculan. Dan di mana saja negeri yang kaum Nabi Lutnya sudah banyak, sudah terang-terangan melakukan perbuatan mereka, maka Allah akan hancurkan negeri itu dalam bencana gempa dan musibah. Palu, itu LGBT-nya banyak ribuan. Situ Bondo yang kemarin juga gempa, itu juga ternyata punya aset kaum homo yang jumlahnya juga cukup besar. Sekarang tingkat yang terbanyak di Indonesia, termasuk yang terkuat di Indonesia, adalah Surabaya. Maka saya yakin kalau pemerintahnya, ulamanya, kepolisiannya, tokoh-tokoh masyarakatnya dan warga tidak serentak memadamkan api LGBT di sana, pasti Surabaya akan ditimpa bencana yang mengerikan. Jogja juga demikian. Kota Padang, Sumatera Barat juga demikian. Sekarang, Gubernur Sumatera Barat, Bapak, Gubernur Sumatera Barat sudah menginstruksikan pasang baliho besar-besar. Pasang baliho besar-besar, isi baliho itulah peringatan dini kepada seluruh warga Padang, siap-siap akan terjadi gempa 8,9 skala Richter yang bisa menimbulkan tsunami setinggi 15 meter seperti Banda Aceh. Jalur evakuasi sudah dipersiapkan sekarang. Jalur evakuasi sudah dipersiapkan, sudah dikasih tahu. Nah, saya peringatkan kepada mereka, antisipasinya bukan buat rumah anti gempa, bukan. Antisipasinya bukan buat evakuasi, jalur evakuasi saja. Antisipasi yang paling cepat adalah segera lahirkan perda. Segera lahirkan perda, seluruh ulama, seluruh tokoh masyarakat, dan dipimpin oleh pemerintah, serentak mengumumkan anti maksiat khususnya LGBT. Kalau itu mereka lakukan, Allah akan pending bencana. Bahkan bisa di-cancel oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Alhamdulillah, khutbah dan penyampaian saya mendapat sambutan yang cukup meriah di Sumatera Barat. Kota-kota Sumatera Barat mulai mengumumkan anti maksiat, deklarasi anti maksiat. Langsung pimpin oleh pemerintah kota. Mari sekarang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika nasta'in. Ya Allah, kami berdoa di hari Jumat yang mulia ini kepada Allah. Kami mengangkat kedua telapak tangan kami ini kepada-Mu. Kami panggil-panggil nama-Mu dengan bibir dan lidah kami. Kami adalah hamba-hamba-Mu, ya Allah. Kami milik-Mu, ciptaan-Mu. Kami terikat janji dengan-Mu bahwa kami hidup adalah untuk mengabdi dan menyembah kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, dalam faktanya kami banyak menyembah hawa nafsu kami, kami banyak menyembah rayuan-rayuan setan yang kami lebih ikuti. InsyaAllah kami malu. Sebagai hamba-Mu kami malu. Kami merasa hina di hadapan-Mu. Dosa-dosa kami sangat banyak. Maksiat yang kami buat, ya Allah, sudah mulai berserakan di mana-mana tempat. Ya Allah, ya sementara Dajjal yang terlaknat akan muncul sebentar lagi. Hanya orang yang beriman, yang kuat iman, dan orang-orang yang soleh, yang banyak amal soleh lah yang akan Engkau jaga. Mereka lah yang akan terpelihara. Padahal kami mengakui, kami sadar, iman kami masih rapuh, amal soleh kami pun lagi banyak, dan yang benar adalah amal salah kami yang terlalu banyaknya, ya Allah. Dosa-dosa kami sudah membunuh, dosa-dosa kami sudah sangat banyak. Ya Allah, ampunilah kami semua. Putihkanlah catatan masa lalu kami yang hitam. Putihkan jiwa kami yang busuk. Ya Allah, lindungi kami daripada sifat-sifat kemunafikan. Selamatkan kami dari sifat dusta, berpura-pura. Kuatkan dan kokohkan hati kami untuk iman. Istiqomahkan kami di atas siratal mustaqim. Jangan biarkan kami termasuk yang terpedaya oleh rayuan syaitan, fitnah Masih Dajjal, sehingga kami murtad di akhir zaman ini, ya Allah. Ya Allah, tumbuhkan rasa cinta di dalam kami semua, cinta kepada-Mu, kepada Rasul-Mu dan kepada agama ini, cinta kepada masjid, cinta kepada Al-Quran dan sajadah, cinta berzikir, benci kepada tempat maksiat dan kepada maksiat. Tolong kami, ya Allah, tumbuhkan rasa jijik dan benci kepada kami kepada dosa-dosa dan tempat-tempat maksiat. Kuatkanlah kami di akhir zaman ini, ya Allah. Selamatkanlah anak-anak kami di Al-Azhar ini, ya Allah, dari fitnah Masih Dajjal. Selamatkan mereka semua dari fitnah Masih Dajjal. Selamatkanlah anak-anak kami semua, guru-gurunya, para pemimpinnya, dan siapapun yang terlibat di Al-Azhar ini, ya Allah, daripada fitnah, petaka, bencana, dan huru-hara akhir zaman. Ya Rabbana wa taqabbal minna du'a, ya Arhamar Rahimin. Rabbana, falakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Radhina bika ya Allah Rabbana, wa bil Islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. اللهم آمين آمين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.